dio mai kasih temuan ta sola dua tangku bunian kumua na ala ko penangku anak tangku kapang pada bangsia turung namai penangmu kumua lamurai ko duka usitan denang.